Yesua dan Rizky Febian. Kalian mendapatkan standing applause dari empat juri sebesar kita malam hari ini. Dan kalian keren banget membawakan lagu Coldplay. Semoga Chris Martin, vokalis Coldplay, bisa melihat kalian berdua. Terus tiba-tiba mereka semua langsung bisa konser di sini. Amin. Pingin banget, gue pingin banget nonton Coldplay bisa di sini sih. Amin. Ya, saking kalian kerennya, tadi ada tweet lagi buat kalian. Mungkin kalian bisa bacain. Yosua paling bisa ya memporak-porak hatinya wanita, suaramu itu loh. Oh, terima kasih untuk Isko Alarcon, Rahma Isko. Tepuk tangan sekali lagi untuk Yesua dan Iki. Ki, terima kasih banyak ya Ki. Lo keren banget, terima kasih banyak. Oke. Yesua. Terima kasih banyak. Yesua. Lo tuh yang pertama kali ngenalin lo ke genre jazz atau soul itu sebenarnya siapa sih? Sebenarnya pertama kali gak tahu apa-apa soal jazz, soul gitu. Pertama kali cuma tahu lagu rohani doang. Oh iya? Karena bokap setelinnya ya lagu rohani terus gitu kan. Jadi dan baru tahu jazz sama soul itu ketika masuk SMA. Jadi ketika udah mulai ada YouTube, udah mulai banyak dengerin, diracunin yang lain-lain lah. Alright. Musik-musik yang aneh-aneh dan ternyata gokil gitu. Iya, dan katanya pernah sempat ngumpulin kaleng bekas gitu ya? Bukan, maksudnya buat dipukulin gitu, biar kayak belajar drum gitu, bener? Kalau dulu bukan kaleng bekas, jadi rantang nasi. Oh, rantang nasi. Iya, jadi pas gitu ya? Masih 3-4 tahun tuh suka di rumah kan. Terus lo jualan keliling komplek atau gimana? Enggak. Ya? Jadi gue susun, ada panci-panci, gue main pakai sumpit, gue pukul-pukul sendiri. Oh gitu ya, kayak belajar drum iya, gitu. Iya, kayak belajar drum gitu. Tepuk tangan sekali lagi untuk Yesua dong. Sikin. Kita langsung aja minta komentar dari juri. Ini dia Steve Lillywhite, silakan. Hello, Yesua. Hello, Steve. You have just reinterpreted one of my favorite songs of all time in a fantastic way. Me too. The way that you... Come on. The way that your voice is interweaved and the melodies that you are doing were so beautiful and so unusual, but really worked with the lyric of the song. And you know, Rizky Fabian is a huge star now. He has had, you know, millions and millions of YouTube views. You were great with him. The two of you, it was like, you know, which one is the star? It's fantastic. Yeah. Really, really great. This was a great moment for you. Thank you so much. Terima kasih, Steve. Penampilan lo malam hari ini fantastis. Oke, silakan Mbak Titi. Yesua. Halo, Mbak Titi. Tadi saya sampai nahan nafas melihat dan mendengar kamu bernyanyi. Dan seperti kita tahu, Rizky itu kan seorang penyanyi yang mempunyai ornamen-ornamen dalam bernyanyi itu yang unik, ya, yang nggak disangka-sangka gitu. Dia, mengambilnya sendiri tapi enak. Tapi kamu bisa mengimbanginya dengan cara kamu juga, dengan unik juga, nggak kalah sama Rizky. Jadi buat saya tadi adalah satu battle yang bagus ya. Jadi kamu gila, saya sampai gak bisa nafas tadi karena saking terpana dan keren banget. Terima kasih. Terima kasih Mbak Titi ya. Mike Mohede, silakan. Selamat malam Yesua. Selamat malam ke Mike. Gimana perasaannya? Lega. Ya memang saya gak tahu mau bilang apa lagi, cuman saya bilang Yesua harus bisa pertahankan rasa sukacita, ya rasa sukacita yang Tuhan berikan ke dalam hati, roh, tubuh, dan jiwa Yesua sewaktu Yesua ini. Karena gak semua orang bisa merasakan itu, dan kalau saya bilang itu barusan terdengar sangat-sangat tulus dari suaranya Yesua dan Rizky Febian tadi. Jadi pertahankan, jaga hati, jaga diri, and keep your feet on the ground. Keep down. Bless ya. Bless you too. Terima kasih Mike. Thank you. Saya setuju. Lizzie, silakan. Yeshua, setiap kali Yeshua nyanyi, I fall more and more in love with you and your voice. Yeah. Suara Yeshua menusuk hati, it pierces my heart. And even though Yeshua tengah pandang kamera, you know, at a different side, and I'm here, saya tengah blushing. I'm sitting here, I'm like, I feel like you're singing it to me, you know. I loved it so much. Saya rasa untuk saya, itu adalah best performance of the night for me. And I'm not sure if semua improvisasi itu it's yours or if not the vocal director. But either way, you guys did a great job. And I'm so proud of you. I love you so much. Thank you, Lizzie. Lizzie, terima kasih. Thank you, all judges. Terima kasih banyak. Baiklah, langsung saja, Yeshua. Langsung saja kalau Anda mau melihat Yeshua kembali tampil besok, langsung aja kasih heart. Anda sekarang juga ketik Just Do It Indonesia di google.co.id dan klik fotonya Yeshua.